قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليه عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Wahai muhajirin, ada lima perkara sebab kehancuran. Jika kalian ditimpa lima perkara tersebut, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menjumpainya. Yang pertama, jika muncul perbuatan zina pada kaum dan melakukan secara terang-terangan, maka akan menyebar di tengah-tengah mereka wabah taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada nenek moyang sebelum mereka. Yang kedua, jika mengurangi takaran dan timbangan, maka akan ditimpakan pada mereka paceklik dan kesusahan hidup dan kesewenang-wenangan, yakni kezaliman para penguasa atas mereka. Yang ketiga, jika mereka menahan zakat harta mereka, akan ditahan hujan untuk mereka. Seandainya bukan karena hewan ternak, niscaya tidak akan turun hujan atas mereka. Yang keempat, jika mereka melanggar perjanjian yang Allah tetapkan dan Rasulnya, melainkan Allah akan menguasakan musuh-musuh dari luar kalangan mereka atas mereka, lalu merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Dan yang kelima, selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum kepada kitabullah dan memilih yang terbaik dari yang diturunkan Allah, maka Allah akan jadikan musibah di antara mereka sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah.